Apakah membaca hadis harus pakai tajwid? Jawabannya tidak harus. Karena tajwid itu hanya untuk Al-Quran saja. Jadi membaca Al-Quran menurut ulama khalaf hukumnya harus pakai tajwid. Tapi kalau menurut ulama salaf hanya bagian-bagian yang umum-umum saja seperti idgham, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, apalagi hukum nun, mat-mat yang biasa, yang umum-umum itu yang wajib, yang lain tidak wajib, itu menurut ulama salaf. Tapi kalau menurut ulama khalaf semuanya wajib, dari bab idgham sampai bab mat itu semuanya wajib. Tetapi hanya khusus Al-Qur'an, kalau hadis tidak. Orang ngomong bahasa Arab maka masa pakai tajwid. Ila aina turid? Ana uridu an adhhaba ila al-masjid. Ya gitu kan. Lama ntar ngomongnya. Enggak, tajwid itu hanya untuk Al-Qur'an. Kalau hadis dan lain-lain tidak dianjurkan pakai tajwid. Wallahu a'lam bishawab.